GDC bergoyang betul. Hidup GDC. Hidup GDC. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya. Abah Suud matur sembah nuwun, dan yang jelas acara ini diabadikan oleh Dizen Media Shooting. Enggak dizen, enggak keren. Terima kasih. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk GDC. Sudah maju ya. Pasukan goyang, pasukan joget, pemuda, pemudi, GDC dipersilakan untuk maju semuanya. Goyang bareng bersama teman-teman Nyupalapa. Sambutlah kebersamaan bareng bersama all artisnya Nyupalapa. Sampai cantik sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Cantik, satu bagai bintang.